Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فرب مرسى رجاء تفي dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan dari kaidah-kaidah ilmu yang bermanfaat. Dan seperti biasanya pada hari Kamis kita membahas kaidah fikih. Kemudian saya lihat bahwa kaidah fikih sudah kita bahas dan sering kita bahas, dan saya cukupkan karena memandang bahwa kaidah tersebut sudah kita wakili dengan apa yang kita bahas dari kitab yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala yang sudah kita selesaikan. Kemudian juga kita kemarin sudah menyelesaikan 5 kaidah penting dalam kaidah fikih. Maka dalam kesempatan yang mulia ini saya akan bahas kitab Al-Isbah fi Bayani Manhaj Salaf fi At-Tarbiyati wal Islah, buah karya Abdullah bin Saleh Al-Ubaylan yang di murajaah, ditashih dan ditakdim, kemudian ditalik oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, di mana kitab ini saya pernah membahas kaidah yang pertama dari kitab ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasannya dari kaidah-kaidah berikutnya. Tapi sebelumnya saya akan bacakan mukaddimah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala tentang kitab ini, yang mana setelah mengucapkan hamdalah kemudian bersolawat kepada Rasul, yakni Nabi kita yang kita cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, beliau berkata, faqad itla'tu ala risalah allati hiya bi unwan al-isbahu fi bayan manhaj as-salafi fi at-tarbiyati wal islah min ta'lif asy-syekh Abdullah ibn Shalih al-Ubaylan, فوجدتها رسالة قيمة مفيدة مؤصلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم يحتاج إليها الدعاة والمدرسون وعموم المسلمين، فجزاه الله خيرا ونفع بما كتب. Beliau berkata bahwa saya telah menelaah risalah yang berjudul Al-Isbah fi Bayani Manhaj As-Salaf fi At-Tarbiyah wal Islah, dari tulisan atau buah karya Al-Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubaylan. Kemudian dia berkata, saya dapati risalah ini adalah risalah yang qayyimah, yang berfaedah dan berdasar dari Al-Kitab dan Sunnah serta aqwal dari ahlul ilm. Risalah ini, kata beliau, dibutuhkan oleh para da'i, dibutuhkan oleh para guru, wa umum al-muslimin, dan dibutuhkan oleh keumuman kaum muslimin. Kemudian beliau berkata, fajazahullahu khairan wa nafa'a bima katab. Semoga Allah membalas beliau, yakni penulis, yakni Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubaylan, dengan kebaikan, wa nafa'a bima katab, dan semoga Allah memberikan manfaat dengan apa yang beliau telah tulis. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, dari mukaddimah kitab ini yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala menunjukkan bahwa risalah ini risalah yang sangat bermanfaat sekali untuk keumuman kaum muslimin, untuk keumuman kaum muslimin, dan beliau tadi sebutkan untuk para da'i, juga untuk para guru, dan untuk keumuman kaum muslimin. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita bahas satu persatu kaidah yang ada dalam kitab ini. Kaidah yang pertama sudah saya baca ya, beberapa bulan yang lalu, yakni yang berbunyi ad-dinu mabniun ala aslaini azimaini al-ikhlasi wal mutaba'ati lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa din, agama Islam ini terbangun di atas dua pokok. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'ah. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas al-qa'idah al-thaniyah, kaidah yang kedua, yang berbunyi anna masdarat tashri'i wad-da'wati wal-ibadati huwa al-Qur'anu was-sunnatu as-sahihah. Artinya, sumber syariat, sumber pensyariatan, dakwah dan ibadah adalah Alkitab dan sunnah yang sahiha. Sekali lagi, dasar dari syariat atau tashri' pensyariatan dan dasar dari dakwah serta ibadah adalah Alkitab, yani Al-Quranul Karim dan sunnah. Ya, dan sunnahnya sunnah yang sahihah. Kaidah ini didasari dengan beberapa ayat yang penulis sebutkan dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam isi kaidah ini, yang insyaallah taala akan saya bacakan dalam kesempatan yang mulia ini. Ada 6 ayat dalam kaidah ini yang diturunkan oleh penulis. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selainnya dari para pemimpin. Ayat yang mulia ini, dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua agar kita mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mengikuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, surat Ali Imran ayat 132. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'ati'u Allah war-rasula la'allakum turhamun." Taatilah Allah dan Rasul, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Ayat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua. Wa ati'u Allah wa Rasul, kata Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian dirahmati. Ayat ini mewajibkan kita untuk mentaati Allah dan Rasul. Berikutnya adalah surat Az-Zukhruf ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratin mustaqim." Berpegang teguhlah dengan yang telah diwahyukan kepada engkau, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Surat Az-Zukhruf ayat 43. Ayat yang mulia ini juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memegang teguh wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk memegang teguh wahyu yang Allah telah wahyukan kepadanya, dan Allah berkata bahwa engkau berada di atas jalan yang lurus. Dan ketika seseorang memegang wahyu Allah, maka dia berada di atas jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Surat Al-Hujurat ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini melarang kaum mukminin mendahului Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, Allah pun berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat yang mulia ini, yakni surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa pendengaran, penglihatan dan hati ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Allah katakan, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan ikuti sesuatu yang anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kemudian di surat An-Najm, Allah berfirman, "Wan-najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu 'anil hawa." Di surat An-Najm ayat yang ketiga menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berfirman tentangnya di ayat yang kedua bahwa Nabi Muhammad bukan orang yang tersesat, dan apa yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan dari hawa nafsunya. Yang di ayat selanjutnya Allah berfirman, "In huwa illa wahyu yuha." Yang keluar dari lisan Nabi yang kita cintai adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini 6 ayat ya, berbicara tentang wajibnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, hadisnya derajatnya hasan, dikeluarkan Al-Imam Malik dalam Muwatta wal Hakim dalam Mustadrak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitab Allahi wa sunnati." Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat setelah keduanya, yakni kitab Allah dan sunnahku. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan kepada kita bahwa ada dua hal yang Rasul wariskan kepada kita, yang kita ketika memegang keduanya tidak akan mungkin tersesat. Ya. Ini dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaidah yang akan kita bahas. Jadi kaidah yang akan kita bahas adalah anna masdar at-tashri'i wad-da'wati wal-ibadati huwa al-kitabu was-sunnah as-sahihah. Bahwa dasar sumber pensyariatan, sumber tashri' dan dakwah serta ibadah adalah Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Syariat didasari dengan Al-Quran dan sunnah. Dakwah juga harus berdasar Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Ibadah juga harus dibangun di atas Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Ini kaidah harus kita pahami dengan benar dan harus kita perhatikan. Kita lihat qala samahatu syekh hafizahullahu ta'ala, maksudnya adalah Syekh Shalal Fawzan hafizahullahu ta'ala berkata, hadha min tamami ma sabaqa wa iqamati al-adillah alayhi wa huwa أن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا كان موافقا لما أنزله الله من الكتاب والسنة فإن كان مخالفا لما أنزله الله فإنه يكون مردودا على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Merupakan kesempurnaan dari apa yang telah lalu, maksudnya kaidah yang pertama. Dan ini merupakan iqamatul adillah alaihi, kesempurnaan dari menegakkan dalil-dalil atas hal tersebut. Yaitu bahwa amal la yakunu maqbulan indallah, tidak akan diterima di sisi Allah melainkan jika sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Minal kitabi wa sunnah, dari Al-Kitab dan Sunnah. Apabila menyelisihi apa yang Allah turunkan, fa'innahu yakunu mardudan ala sahibihi, maka akan tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. وهذه الآيات وهذه الأحاديث تؤكد هذا المعنى وهو أنه لا بد للمسلم العامل من اتباع السنة والعمل بالقرآن والسنة وترك ما خالف الكتاب ما خالف الكتاب والسنة من الآراء ومن العبادات ومن جميع التصرفات التي تخالف الكتاب والسنة لأنه عبد مأمور بالاتباع wati'u Allah wati'ur Rasul. Ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini menguatkan tentang makna ini, yaitu hendaknya seorang muslim yang beramal, seorang muslim yang amil, hendaknya dia mengikuti sunnah, beramal dengan Al-Quran dan sunnah, dan meninggalkan hal yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah dari ara', yani dari ra'yun ra'yu, dari pendapat-pendapat manusia. Jadi kalau ada pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan pendapat tersebut dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa minal ibadat, dan dari ibadah-ibadah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dan seluruh tasarruf, seluruh perbuatan, ya, kelakuan yang menyelisih Al-Kitab dan Sunnah. Karena apa? Orang muslim itu adalah abdun ma'mur bil ittiba, hamba yang diperintahkan untuk ittiba saja, yakni untuk mengikuti. Ya. Dalilnya ati'ullaha wa ati'ur rasul, surat Al-Maidah ayat 92. Lihat Allah berfirman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Khalas sudah. Ya. Sebenarnya sangat simpel. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan dari kita melainkan hanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Sudah. Oleh karena itu, seorang muslim tidaklah diwajibkan melainkan hanya mentaati Allah dan Rasul. Fattaatul mutlaqah lillahi azza wa jal. Ketaatan yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. وكذلك طاعه لرسوله صلى الله عليه وسلم لانه لا يأمر الا بما امره الله به. Demikian juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketaatan yang mutlak. Karena apa? Karena beliau tidak memerintahkan kecuali dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau, yang Nabi Muhammad, berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi yang keluar dari beliau adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa huwa muballighun 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Dia rasul itu muballigh, yang menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'sumun, rasul ma'sum alaihi salatu wassalam. Amma ghairur rasuli min al-khalqi fa innahu innama yuta' idza kana muttabi'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan. Adapun selain rasul, dari seluruh makhluk, ya, ditaati apabila dia beritiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain rasul itu dia ditaati ketika dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuta'u taba'an lastiqlalan. Ditaatinya itu taba'an, karena dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan istiqlalan. Ya, tidak merdeka berdiri sendiri, tidak. Ya. Jadi para makhluk selain Rasul, ya, apakah itu ustaz atau syekh atau kiai atau siapapun, ya, kita taat ketika taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlul ilmi yuta'una idza kana ma yaqulunahu muwafiqan lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah. Ahlul ilmi, yani para ulama, mereka ditaati apabila perkataan mereka itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ta'atuhum taba'an li ta'ati Rasul. Menaati mereka itu taba'an. Ya. Artinya mengikuti taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma man akhta'a wa khalafa al-kitaba wa sunnah fa innahu la yuta'. Adapun yang salah, ya, karena selain Rasul tentunya bisa terjatuh kepada kesalahan. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum. Lihat, amma man akhta'a, adapun yang salah dan yang menyelisihi al-kitab dan sunnah, maka tidak ditaati. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini atau oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Ini hadis yang mulia, itu harus kita betul-betul pahami dan betul-betul kita jadikan sebagai rujukan kita. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-Khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kita hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu, siapapun yang menyelisihi Al-Khaliq, yani Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak boleh kita taati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Dan yang ma'ruf adalah yang sesuai dengan Al-Kitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yaqulu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu atiyullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Surat An-Nisa ayat 59. Kita perhatikan, ya, redaksi dari surat An-Nisa ayat 59 ini. Qala al-ulama, ulama berkata, lihat, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulama berkata, amara Allah bi ta'atihi wa amara bi ta'ati rasulihi wa ta'ati ulil amri min ahli al-ilmi wal umara. Ayat ini, yakni surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaatinya dan memerintahkan untuk mentaati Rasulnya dan mentaati ulil amri dari ahlul ilmi dan umara. Karena ulul amri adalah maknanya al-ulama dan umara. Ulama dan umara. Alladzina biyadihimul amr, yang di tangan mereka ada amr. Fatajibu ta'atuhum, wajib taat kepada mereka, yakni kepada ulil amri. Lakin biqaid an takuna fima amara bihi Allah wa rasuluhu, la takunu fima khalafa amra Allah wa rasulihi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Akan tetapi harus diperhatikan, harus ada ikatannya, yakni taat kepada ulil amri di dalam hal yang tidak menyelisihi perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Taat kepada ulil amri di dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam memaksiati sang Khalik. Ya. ولهذا لم يكرر سبحانه وتعالى الطاعة على الأمر. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengulang perintah taat ketika memerintahkan taat kepada ulil amri. لأنهم لا يطاعون استقلالا, karena mereka ulil amri itu tidak ditaati secara istiqlalan, artinya merdeka lepas begitu saja. Lihat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ketika Allah perintahkan kepada kita untuk mentaati Allah, Allah katakan atiullaha. Ketika Allah perintahkan kepada untuk taat kepada Rasulullah SAW, Allah pun menegaskan dengan perkataannya wa atiur rasul. Tapi ketika perintah taat kepada ulil amri itu digandengkan kepada Rasul, lihat atiullaha, ati wa atiur rasula wa ulil amri. Berbeda ketika Allah memerintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan diulang atiu dan atiu. Tetapi ketika perintah untuk taat kepada ulil amri itu tidak diucapkan atau tidak difirmankan dengan lafaz atiu. Ini menunjukkan bahwa taat kepada ulil amri tidak berdiri sendiri, tetapi taat kepada ulil amri harus diikat dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Di sini Allah berfirman, walam yakul wati'u ulil amri minkum. Allah tidak berkata, taatilah ulil amri di antara kalian secara tersendiri. Bal atafahu ala ta'atillahi wa rasulihi. Tetapi Allah ya, menggabungkannya, menyambungkannya di atas ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Li'annahum la yuta'una taba'an lastiqlalan. Karena mereka ya, ditaati taba'an. Taba'an itu ketika mereka mengikuti Allah dan Rasulnya. Bukan istiqlalan, tidak berdiri sendiri. Falam yuqarrir al-fi'al ma'a dzikrihim. Dan fi'il, yakni fi'il perintah, fi'il amr maksudnya ati'u, tidak diulang ketika menyebut mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulang fi'il ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza sirr fi at-ta'birir ilahi, ini merupakan rahasia ya, sir dalam ungkapan ilahi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Allah tidak berkata wa atiu ulil amri minkum. Ya, li'annahum la yuta'una istiqlalan wa innama yuta'una tabi'an li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-musannif, yakni penulis kitab ini Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubaylan hafizahullah ta'ala, beliau berkata, huna qal ad-da'watu wal-ibadatu rabtan li tariq ad-da'wati bil kitabi wa sunnah wa sahih al-athar. Ma ta'liqukum ya samahat asy-syekh? Beliau berkata, bertanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Di sini ada ungkapan ad-da'wah wal-ibadah. Dakwah begitu juga ibadah. Ya. Jadi tariqud da'wah diikat dengan al-kitab dan sunnah dan sahihil asar, asar yang sahih. Ma ta'liqukum ya samahatu syekh? Apa komentar antum wahai samahatu syekh? Beliau syekh menjawab, hafizahullah ta'ala, Allah berfirman, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Ya. Beliau berkata, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, jadi kalangan sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, beliau berkata, hadza yadullu ala ittiba'i manhaj as-salafi min as-sahabati wat tabi'in wa man saru ala nahjihim. Ini menunjukkan untuk mengikuti manhaj salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in dan yang berjalan di atas manhaj mereka. Li'anna as-salaf as-salih kanu yasiruna ala manhaj rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena as-salafus salih itu berjalan di atas manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hum ahrab bi fahmil kitabi wa sunnati wa aqrab ila as-shawab wa ab'adu an at-takalluf wa awra'u min al-mukhalafa kanu harisin jiddan ala ittiba'i al-kitabi wa sunnah. Wa li hadha athna 'alaihim Allah jalla wa ala wa athna alladhina ittaba'uuhum bi ihsan. وكما ذكرنا هم يطاعون ويتبعون تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم لا استقلالا لانه لا تجب طاعه مخلوق استقلالا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما من اداه فانه يطاع بشرط ان يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معنى ما قرره اهل العلم. يعني من ابلو بركته di sini mereka, yani as-salafus salih adalah orang yang paling memahami kitab dan sunnah, paling dekat kepada kebenaran, yang paling jauh dari takalluf, paling wara. Ya. Mereka adalah orang-orang yang semangat sekali untuk mengikuti al-kitab dan sunnah. Dan oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka dan memuji orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina taba'uhum ihsan. Ya. Surat At-Taubah 100. Seperti yang kami kata beliau, seperti yang kami sebutkan, mereka ditaati dan mereka diikuti karena mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berdiri sendiri. Karena tidak wajib mentaati makhluk ya istiqlalan ya secara berdiri sendiri kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma man adahu, adapun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam ditaati dengan syarat kalau dia mengikuti Rasulullah SAW dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah makna apa yang telah ditakrib, makna yang telah ditetapkan oleh ahlu al-ilm. Beliau berkata, وَالدَّلِيلُ فِي ذَلِكَ هُوَ الْكِتَابُ وَمَا صُحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ. Dalilnya adalah Al-Quran dan apa yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa ad-dalil alladhi yu'tamad. Inilah dalil yang dijadikan sandaran. Ya. La aqwalun nasi wa ijtihadat an-nas. La aqwalun nasi wa ijtihadatun nas. Bukan perkataan-perkataan manusia dan bukan hasil ijtihad-ijtihad manusia, bukan. Ya. Ini yang harus kita ingat, yang harus kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan perkataan manusia, bukan ijtihad-ijtihad manusia. Ya. Hasil ijtihad manusia, bukan. Wa in salahat niyyatuhum. Walaupun niat mereka lurus, walaupun niat mereka baik. Ya. Wa in kathura ilmuhum. Walaupun ilmu mereka banyak. Fa innahum idza waqa'u fi syai'in minal khata'a minal khata'i fa inna khata'ahum yutajannabu wa yu'khadh bis-shawab. Ya. Karena sesungguhnya apabila mereka terjatuh pada kesalahan, maka kesalahannya ya kita jauhkan, kita jauhi. Kita ambil yang benarnya. Ini kaidah. Kaidah manusia tidak maksum, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah walaupun kelihatannya ringan, tapi sangat mendasar, sangat mendasar. Karena banyak yang ternyata tidak tahu kaidah ini, atau tahu tetapi prakteknya jauh. Ya, oleh karena itu kita pahami. Kita ambil kaidah ini dengan dalil Al-Quran dan Sunnah tadi dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Fa'innahum, kata ulama, kata syekh, idza waqa'u fi syai'in minal khata', mereka kalau terjatuh pada kesalahan, fa'inna khata'ahum yutajannab, kesalahannya kita jauhi, tapi kita ambil yang swabnya. Wahum ma'jurun, mereka mendapat pahala. Mereka mendapat pahala. Ini maksudnya mereka adalah ulama, ya. Ya. Dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, dia mendapatkan dua pahala. "Wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Kalau dia berijtihad kemudian salah, dia mendapatkan satu pahala. Fayuthabu ala ijtihadihim, maka mereka, ini ulama, mendapatkan pahala karena ijtihad mereka. Wa in akhta'u, walaupun mereka salah dalam berijtihad. Lakin la tajuzu mutaba'atul khata'i wa nahnu naru anahu khata'. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah tidak boleh kita mengikuti kesalahannya ketika kita tahu itu kesalahan. Ketika tahu itu salah. Sekali lagi, bahwa manusia walaupun ulama tidak maksum, ya. Lakin mata yakunu khata'an. Akan tetapi pertanyaannya, kapan salahnya? Ya. Kapan salahnya? Jawabannya adalah yakunu khata'an idza khalafa ad-dalil. Fama khalafa ad-dalila fa huwa khata'. Salah itu ketika menyelisihi dalil. Ya, jadi apa saja yang menyelisihi dalil, maka itu kesalahan. Walaupun munculnya dari ulama, ya. Ini bukan dalam rangka mencela ulama, tidak, jangan salah dipahami. Kita wajib dan wajib, ya, menghormati ulama. Mereka adalah manusia yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak boleh diikuti kesalahannya, karena Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya, ولكن القائل إذا كان لم يتعمد الخطأ والمخالفة فإنه يكون مأجورا على اجتهاد. Akan tetapi القائل yang berkata, ya, ulama yang beristihad, kalau tidak sengaja untuk melakukan kesalahan, maka dia mendapatkan pahala atas istihadnya. Nazran li niyatihi wa qasdihi, karena melihat kepada niatnya dan maksudnya. Walakin la yajuzu liman arafa annahu mukhti'un an yutabi'ahu ala khata'ihi. Akan tetapi tidak boleh bagi orang yang tahu kalau dia itu salah untuk dia ikuti kesalahannya. Wa innama yutabi'uhu ala sawabihi wa ma asaba fihi. Mengikutinya, mengikuti kebenaran, ya, dan yang dia itu benar padanya. Jadi kalau kesalahannya tidak kita ikuti, sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, kulluna radun wa mardudun alaihi ila sahibi hadzal qabr. Setiap kita bisa menolak dan bisa ditolak. Artinya pendapat kita, kata Imam Malik, ini Imam Malik, ya, pendapat kita bisa diterima, bisa ditolak. Dan kita pun bisa menolak, bisa ditolak. Ya. Kecuali sahibu hadzal qabr. Maksudnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul mengatakan A, ya A, kalau Rasul mengatakan B, ya B, tidak bisa kita tolak. Perintahnya kita taati, kita lakukan, larangannya kita jauhi, kita tinggalkan. Ya. Adapun manusia, siapapun orangnya, ya, kalau terjatuh pada kesalahan, maka tidak boleh kita ikuti, karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Khaliq. Ya. Wal Imam Ahmad yaqul, Imam Ahmad berkata, ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, yani Ats-Tsauri. Al-Imam Ahmad berkata, saya merasa aneh dengan suatu kaum yang mereka itu tahu tentang sanad dan tentang kesahihannya, tetapi mereka justru berpendapat dengan pendapatnya Sufyan, maksudnya Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisih perkara Rasul, mereka takut ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab yang pedih. Ini perkataan Imam Ahmad, ya, kepada manusia ketika memegang pendapat ulama, ya, tapi meninggalkan perkaraannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu siapa Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri seorang alim besar, ya. Kalau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh diikuti. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau pernah berkata, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ibnu Abbas pernah berkata, hampir saja, ini beliau khawatir, ya, turun kepada kalian batu dari langit. Saya mengucapkan Rasulullah SAW bersabda, kemudian kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ya? Jadi ketika Rasul sudah bersabda, maka tidak boleh kita bantah dengan perkataan siapapun. Ini yang harus kita ingat. Ketika Rasulullah SAW sudah bersabda, maka tidak boleh dibantah dengan perkataan siapapun. Tentunya masalah ini masalah ijtihad. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berbicara masalah ini ketika masalah tamattu, ya, bil umrah ila al hajj. Ya. Jadi haji tamattu, dan ini tentunya masalah ijtihadiyah. Akan tetapi ketika ijtihad Abu Bakar dan Umar, padahal beliau berdua adalah afdalul ummah, yani manusia yang paling baik dalam umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ijtihad keduanya menyelisihi dalil, maka Ibnu Abbas berkata dengan perkataan seperti ini, ya, karena yang diikuti al-muttaba siapa? Yang diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ghairuhu, yani adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahamma kabura wa azuma qadruhu fil Islam wal ilm, ya, biarpun kedudukannya itu tinggi di dalam Islam dan ilmunya tinggi, fa innahu la yuttaba' illa idza wafaqa ad-dalil. Maka sesungguhnya tidak diikuti kecuali kalau sesuai dengan dalil, ya. Wa kama dzakarna annahum ma'juruna 'ala ijtihadihim, sebagaimana kami sebutkan bahwa mereka mendapatkan pahala atas ijtihad mereka, kama sahih fil hadis, sebagaimana telah sahih dalam hadis, lakin la yajuzu mutaba'atuhum 'ala al-khata', akan tetapi tidak boleh diikuti kesalahannya. Jadi tidak boleh kita mengikuti kesalahan ulama, ya. Saya ambil contoh, misalkan ada sebuah pendapat yang dinisbatkan kepada pendapat mazhab Abu Hanifah, di mana mazhab Hanafi, di mana seorang wanita, ya, boleh menikahkan dirinya dengan laki-laki, ya. Ini pendapat masyhur, ya. Nah, kita lihat Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, ya, tidak sah nikah tanpa wali seorang wanita. Nah, walaupun keluar dari pendapat ulama, ya, dan kita hormati ulama, kita hormati dan kita muliakan ulama, tetapi kita katakan ini pendapat tidak sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, kita ikuti pendapat ulama atau sabda Rasul? Tentunya kita ikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetap ihtiram, dengan tetap ihtiram kepada ulama tersebut, karena dia tidak, kita yakin tidak sengaja melakukan kesalahan. Tadi Rasulullah SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran." Kalau seorang hakim berijtihad kemudian benar, dia mendapatkan dua pahala. Tetapi kalau salah, dia mendapatkan satu pahala. Karena kata Syekh Shalih Fauzan, "Nadhran li niyatihi wa qasdih." Melihat kepada niat dan maksudnya. Ini sebuah kaidah yang sangat agung yang harus kita perhatikan. Ya. Kalau kita memahami kaidah ini, maka kita, saya akan yakin bahwa kita semua akan bisa menudukan semua perkara sesuai dengan yang diinginkan, ya, dan sangat simpel dan sangat mudah sebenarnya, ya. Ketika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, dikembalikan kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita tahu kesalahan seseorang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, walaupun dia kedudukannya tinggi dari sisi ilmunya, maka tidak bisa kita ikuti, tetapi tetap ihtiram, tetap kita muliakan dan hormati, tetapi kesalahannya tidak kita ikuti. Ini sebuah kaidah yang luar biasa, yang mudah-mudahan bisa membuka kita semua dalam berpikir dengan pemikiran yang lurus, yakni bahwa sumber dari pensyariatan, dasar dari dakwah dan ibadah adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Sekali lagi, bahwa kaidah yang sedang kita bahas, kaidah yang kedua adalah anna masdar at-tashri'i wad-da'wati wal-ibadati huwa al-kitabu was-sunnah as-sahihah. Bahwa masdar, sumber pensyariatan, dakwah serta ibadah adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Ini saja barangkali yang bisa saya bacakan dari kaidah yang kedua yang disampaikan dalam kitab Al-Islah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Al-Islah. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan secara umum bagi pemirsa dan para pendengar Radio Roja. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah memudahkan kita di dalam memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari insyaAllah. Ikhwatul Islam, kini saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya silahkan. Mulai sekarang bisa menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan kepada Ustadz berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pesan singkat, mulai sekarang Anda bisa kirimkan di 081-989-6543. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Halo. Belum tersambung, saat kita akan bacakan. Dari pesan singkat, Saudara Rizal di Singkawang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, bagaimana dengan orang yang tidak mau menuntut ilmu dengan alasan jika tidak tahu, apabila melakukannya dosa, maka dosanya bisa dimaafkan. Apakah kaidah ini bertentangan dengan hadis menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Baik. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Bagaimana dengan orang yang tidak mau menuntut ilmu dengan dasar bahwa apabila orang itu bodoh melakukan kesalahan, maka tidak berdosa seperti dosa orang yang sudah tahu? Jawabannya adalah, orang ini sebenarnya sudah tahu tentang kewajiban menuntut ilmu, ya, tetapi berdalil dengan dalil tadi, ya, bahwa Rasulullah SAW kan pernah bersabda, diangkat dari umatku al-khata' wan-nisyan wa mastukrihu alaihi. Dan juga termasuk kejahilan, ya. Ini merupakan pendalilan yang sangat keliru dan sangat salah. Ini menunjukkan bahwa orang yang berdalil dengan dalil tersebut, dia ingin lari dari Islam atau ingin lari dari ilmu, ya, berpaling. Oh, ini ancamannya berat sebenarnya. Karena sebenarnya dia sudah tahu bahwa nuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban, kan? Nuntut ilmu adalah merupakan keutamaan, diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya. Kemudian dia beralasan dengan alasan seperti itu. Tentunya saya jawab sesuai dengan pertanyaannya. Ini bermain-main dengan dalil. Ini merupakan dosa, ya, tidak boleh, ya. Dan hendaknya bertobat, dan bagi yang tahu maka kasih nasihat baik-baik bahwa itu tidak boleh. Dan ini menunjukkan bahwa anta, misalnya, ya akhi, ya, Anda sudah tahu bahwa nuntut ilmu adalah kewajiban, dan Anda berpaling, dan dosa berpaling dari ilmu, dosa berpaling dari nuntut ilmu juga besar juga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Oh, iya. Berikut pertanyaan dari saudara kita Nurdin, Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus ada salaf dan khalaf? Padahal Ustaz tadi telah jelaskan rujukannya Islam itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Seharusnya Islam itu satu, Ustaz katanya. Baik. Jawabannya adalah mudah sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam surah At-Taubah, lihat, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Ya. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat yang mulia ini, as-sabiquna al-awwalun. Jadi orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ya. Itu Allah ridai. Apakah cukup terbatas pada mereka? Tidak. Allah katakan walladzina taba'uhum bi ihsan. Juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Tidak cukup sampai situ, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masyaallah. Ya. Nah, tentunya kalau kita lihat dari sisi bahasa, salaf adalah orang yang terdahulu. Yang mendahului kita namanya salaf. Yang mendahului kita namanya salaf. Dan yang datang belakangan namanya khalaf. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam ayat yang mulia ini bahwa yang mengikuti generasi para sahabat, artinya generasi orang yang sebelum kita, itu akan Allah kasih ridha, keridhaan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kami ke surga. Ya, ke surga. Ya. Tapi dengan syarat ittiba'nya bi ihsan. Mengikutinya dengan baik. Tapi kalau mengikuti generasi sahabat tidak sesuai dengan sahabat, maka ini bukan pengikut yang baik. Ya. Jadi ada salaf, ini generasi pendahulu kita, yang dianjurkan kita semua untuk mengikuti mereka dengan dalil tadi, ya. Juga perkataan Imam Malik menegaskan hal ini tadi, ya. Dan tadi tidak ada yang malah, ya. Imam Malik yang lain. Imam Malik pernah berkata, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan hal-hal yang memperbaiki generasi awalnya. Nah itu, ya. Jadi istilah salaf adalah istilah orang-orang yang terdahulu dari kita, dan ada keutamaannya, ya, dan kita dianjurkan untuk mengikuti mereka. Allah berfirman, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka itu beriman seperti imannya kalian, maka mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah, ya kan? Artinya ketika kita beriman seperti imannya para sahabat, nah, kita berada dalam hidayah. Tapi ketika kita menyelisihi mereka, maka kita dalam kesesatan. Dalil tentang masalah ini sangat banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Artinya kewajiban bagi kaum yang datang belakangan untuk mengikuti salafnya. Ya. Oleh karena itu, sebenarnya tidak boleh kaum khalaf punya akidah menyelisih akidahnya kaum salaf. Ya, betul. Karena apa? Karena tadi tidak ada pertentangan. Yang diambil oleh kaum salaf adalah dasar Alkitab wa Sunnah. Ya. Tidak ada ceritanya para sahabat menyelisih Alkitab wa Sunnah, tidak ada. Oleh karena itu, kaum khalaf ketika memegang Alkitab dan Sunnah, maka sama satu. Masya Allah. Ya. Yang jadi masalah adalah ketika menyelisih Alkitab wa Sunnah. Ya. Kaum salaf itu sangat-sangat mengagungkan Alkitab dan Sunnah. Ya. Oleh karena itu, maka kita hendaknya mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah ridhai. Dan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, dan seterusnya. Nah, masyaallah. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya, Bapak Nurdin. Dan kami akan bacakan kembali pesan singkat dari Solikin di Kalimantan, Ustaz. Ustaz tadi telah jelaskan bahwasanya kita harus mengikuti sunnah Nabi atau petunjuk yang apa telah dijelaskan oleh Nabi. Nah, siapa yang menentukan sebuah hadis atau sunnah itu boleh dikerjakan atau sahih hadisnya? Siapa, Ustaz, yang boleh menentukan hal tersebut, Ustaz? Siapa yang menentukan? Iya, hadis itu bahasa itu sahih atau tidaknya, Ustaz? Iya, iya. Taib, tentunya hadis itu sahih atau dhaif, ya. Yang menentukannya adalah, kalau misalkan di zaman kita, ya, sekarang, maka kita kembalikan kepada para ulama tentunya. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Secara umum, ya. Bertanya kepada ahli zikri apabila kalian tidak mengetahui. Kita tahu ini sahih atau dhaif dari siapa? Dari para ulama. Harus jujur saja kita, ya. Ya. Harus jujur. Jangan berkata seperti sebagian orang yang berkata, mereka ulama makan nasi, kita makan nasi. Mereka laki-laki, kita laki-laki. Mereka bisa berijtihad, kita pun bisa berijtihad. Ini keterlaluan sama ulama. Ya. Allah mengagungkan dan memuliakan ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Secara umum sangat logikanya sangat mudah sekali. Yeah. Ya. Nah, setiap permasalahan ada ahlinya. Naam. Ya, permasalahan dunia, saya tanya, antum kalau misalkan bertanya tentang sakit perut, tanya kepada siapa? Ke dokter. Ustaz. Ke dokter, yeah, yang tahu tentang hal itu, dokternya pun harus milih-milih kan? Baik. Iya, dokternya penyakit harus dalam. Penyakit dalam. Iya, kalau misalkan sakit perut, enggak mungkin antum datang ke penyakit kulit. Kulit. Atau sakit gigi, dokter gigi, enggak mungkin. Dan juga ketika dokternya itu tahu tentang penyakit dalam, juga antum pilih-milih, kita milih-milih mana yang lebih bagus. Kan gitu. Yeah. Nah, tentang permasalahan agama, semua masalah agama dikembalikan kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Ya. Kembalikan kepada ahlinya, mereka yang sudah berkecimpung ya dalam ilmu agama, ilmu din, ya hari-harinya, saat-saatnya diinfakkan untuk memahami agama dan membela agama, tentunya ya mudahnya saja dalam masalah urusan tashih wa tad'if, pensuhihan dan pendhaifan hadis, ya, itu bukan dikembalikan ke orang-orang yang tidak paham masalah hal tersebut. Kita kembali kepada para ulama, kembali ke kitab-kitab hadis, ya, kembali ke kitab-kitab hadis, ya, dan kepada ulamanya, kepada ulamanya. Tidak boleh kita mengambil tashih dan tad'if kepada orang yang misalkan belajar bukan belajar agama. Belajar agama pun tidak semua ya paham tentang ilmu hadis. Oleh karena itu kembali kepada ulama ahli al-hadis, ya, itu. Jadi ini singkatnya seperti itu, ya, singkatnya sangat-sangat mudah sebenarnya. Ya. Kembali pensuhihan dan pendhaifan hadis kembali kepada ulama. Maksudnya jangan seperti orang yang gini, ya. Ulama itu ngarang-ngarang bikin hadis. Oh ini sahih, ini dhaif. Enggak, justru ulama itu ya memilah-milih mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Karena apa? Bermunculan hadis-hadis palsu, hadis dhaif, ya kan? Nah, oleh karena itu diperiksa sama ulama ya, mana hadis yang betul-betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana hadis yang dhaif. Dan itu kembalikan kepada disiplin ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ya. Oleh karena itu dalam mimbar ini saya ingatkan kepada khususnya saya sendiri dan kaum muslimin semuanya, tidak boleh kita berbicara tentang masalah ini kecuali dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, maka kita kembali kepada ulama, ya, bagaimana tashih dan tadhifnya. Ya, jangan seperti sebagian orang yang mudah ini dhaif ini sahih, tapi dia sendiri tidak mengerti ilmu hadis. Nah. Ini saya punya pengalaman pribadi. Ya, ada orang yang SMS atau hubungan sama anak, dia mengatakan hadis ahad itu tidak diterima. Masyaallah. Kan gitu. Saya bilang, saya cuma tanya, Anda pernah belajar ilmu mustalah hadis? Yang itu kan apa yang Anda pelajari dan seterusnya. Dia jawab, saya tidak ngerti mustalah hadis. La haula wala quwwata illa billah. Ini jangan sampai terjadi, ya. Orang yang belajar mustalah hadis saja, ya kan? Sekali dua kali itu belum tentu bisa menguasai kan gitu. Oleh karena itu kembalikanlah kepada ahlinya setiap perkara itu. Ya, kembalikan kepada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Naam Ustaz, barakallahu fiik. Kita angkat telepon ya, Ustaz. Iya. Silakan di 0218236543. Masih ada beberapa. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Sabar khair ya, Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar khair. Terima kasih ini dikasih kesempatan dari Jember, Tanggul. Yeah. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Silakan Bapak pertanyaannya. Iya. Yeah. Begini Ustaz, saya kadang-kadang suka baca hadis. Kemudian tertera kalau itu Bukhari Muslim. Kemudian jika seandainya saya ingin balighu anni walau ayah, misalnya seperti itu, apakah saya harus telusuri lagi yang apa? Itu namanya hadis yang sudah berlabelkan Bukhari Muslim. Iya. Cukup Bapak? Iya, satu lagi Ustaz. Iya, silakan. Iya, satu lagi ya. Iya. Saya pernah membaca hadis tertulis hadisul Qudsi. Ada 10 ayat, saya bacakan satu saja. Ajibtu liman aikana bil maut aikana fakaifa yafrah. Nah, kemudian saya tidak mendapatkan siapa perawinya. Hanya disebutkan bahwa hadis ini tertulis dari kitab Sirrus Salikin gitu. Sirrus Salikin gitu, Pak. Nah, yang menjadi masalah sekarang saya belum pernah bertemu dengan kitab tersebut. Kitab tersebut. Masyaallah. Apakah saya boleh menyampaikan apa tidak, Ustaz? Iya. Syukran. Afan. Jaziran, nah, ya. Syukran jaziran ya. Jazakallahu khair. Wa iyyak wa anta kadzalik. Naam. Untuk masalah pertama, balighu anni walau ayat, ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat, ya, maksudnya kata ulama, ketika kita memahami, ya, kita sampaikan. Oleh karena itu, kalau misalkan kita tidak memahami, maka sangat dianjurkan untuk membaca maksud dari hadis tersebut, ya, kan banyak syarahnya, Bukhari Muslim ada syarahnya, Fathul Bari, ya, kemudian syarah Muslim minimalnya syarah Sahih Muslimnya Imam Nawawi, kan gitu, kita baca, ya, baca keterangannya supaya tidak salah, supaya tidak salah memahami, ya, karena bisa terjadi orang salah memahami. Betul, apalagi ya. Apalagi ya, misalkan dia tidak memahami bahasa Arab. Nah, yang ini memahami bahasa Arab aja bisa salah-salah. Saya pernah ngedit buku soalnya. Ngedit sebuah kitab terjemahan dari Majmu'ah. Majmu'ah. Ya, Majmu'ah Thulabul Ilm ya. Di kita sini menerjemahkan fikih. Hadis Bukhari. Anda ingat sekali. Itu diantaranya adalah a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tama al-isya. Nah, itu diterjemahkan sama si penterjemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai imamah sampai tengah malam. Masyaallah. Iya, ini musibah. Dari isya sampai tengah malam. Malam kan? Iya. Yang menerjemahkan itu anak kuliah. Anak kuliah dan bahasa Arabnya bagus. Bahasa Arabnya bagus. Ya kan? Oleh karena itu wajib untuk kembali kepada penjelasan ulama. Sama berkaitan dengan hadis. Ya. A'tama itu artinya bukan pakai imamah. Tapi kalau kita kembali ke Fathul Bari-nya artinya akhra. Artinya mengakhirkan hadis itu berarti terjemahannya adalah Rasulullah SAW mengakhirkan isya sampai tengah malam. Dan juga bagi yang dapatkan hadis ya, untuk sekarang banyak terjemahan yang maaf ya, itu ada salahnya kan ya. Anda menjumpai beberapa terjemahan hadis juga itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syarahnya, itu, hanya memahami sedikit bahasa Arab, kemudian dia langsung terjemahkan. Berapa banyak itu? Sering ya kalau anda baca itu kadang jumpai. Gitu. Jadi kalau lagi di sini daya ingat terbatas, tidak bisa disampaikan semua. Nah, jadi seperti itu. Jadi lihat lagi syarahnya. Kecuali kalau memang misalkan mendapatkan buku, mendapatkan buku ya, hadis atau penjelasannya dari ulama yang terjemahkannya kita thiqah. Yang murojaahnya juga thiqah. Yang editnya maksudnya kita thiqah, nah itu tenang kita. Ya. Nah, itu bisa kita sampaikan ke orang yang ingin kita sampaikan bukunya suruh baca. Ya, tapi kalau kita sampaikan hadis kemudian kita syarah sendiri, nah itu jangan sampai kalau kita belum membaca syarahnya dari ulama. Yes. Ya. Kembali ke kitab-kitab syarahnya kan ada. Oleh karena itu juga hadis ada gharibul hadis kan. Dikembalikan ke situ. Ya. Untuk supaya hati-hati. Kita hati-hati. Ya. Atau mungkin bisa belajar dulu sampai selesai di pembahasan hadis itu sama ustaz lain gitu. Iya. Baru disampaikan. Betul. Ya, tanya dulu ke ustaz, betul nggak nih maksudnya? Ya, ke yang lebih alim, betul nggak maksudnya? Baru disampaikan ke yang lain. Tapi kalau hanya langsung menyampaikan dengan uzon dari kita, itu jangan. Ya, seperti itu. Karena sering terjadi kesalahan karena seperti itu. Memahami salah. Kan gitu, memahami salah dan sering-sering terjadi. Saya juga jumpai terjemahan satu kitab itu salah-salah juga. Ada kan gitu. Pernah dulu waktu anak kuliah itu saya baca terjemahan kitabnya Syekh Bakar Ruzaid, kitab At-Ta'alum. Kitab At-Ta'alum. Itu terjemahannya itu bisa saya katakan setiap halaman ada salahnya. Setiap bahkan haman, salahnya bukan satu kata dua kata, ya berparagraf-paragraf. Bahaya kan gitu. Itu iya. Ini menerjemahkannya ala sendiri. Iya. Kan gitu. Padahal buku itu buku sekali. At-Ta'alum. Ya. Artinya ta'alum itu sok tahu artinya. Iya, iya, iya. Nah, ini kalimat sok tahunya bisa dimasukkan kepada penerjemahnya. Oleh karena itu alat untuk memahami itu juga harus diperkuat ya nih bahasa ya harus diperkuat bahasa Arabnya ya. Kemudian masalah mendapatkan hadis kalau kita tidak tahu sumbernya apakah itu hadisnya sahih atau tidak lebih baik tidak disampaikan sampai kita mengetahui dengan jelas bahwa itu hadis sahih atau tidak ya karena kalau kita sampaikan ternyata hadisnya dhaif maka bahaya ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan ya. Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, alhamdulillah ya sudah kita bahas kaidah yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan untuk antum semua dan terima kasih kepada para pendengar juga dan yang tadi bertanya dan saya minta maaf ya kalau banyak kekurangan dan juga terima kasih kepada Akhuna Ari yang telah menemani kita di studio ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan juga berikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut ya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.